tak mengerti apa yang terjadi. Datanglah segera, akan kutunjukkan. Lihat bulan sabit, apakah artinya? Lihatlah kemari, oh lihatlah kemari. Lihatlah kemari, oh lihatlah kemari. Itu kan kiranya hanya bulan sabit yang engkau maksudkan, oh di atas awan. Bila ingin tahu akan ku jelaskan, itulah artinya saat tanggung bulan. Kini ku mengerti apakah artinya, oh bulan sabit bagi dirimu. Marilah bersama bernyanyi gembira, bulan sabit di awan, oh lupakan saja. Itukah kiranya hanya bulan sabit yang engkau maksudkan, oh di atas awan. Bila ingin tahu akan ku jelaskan, itulah artinya saat tanggung bulan. Kini ku mengerti apakah artinya, oh bulan sabit bagi dirimu. Marilah bersama bernyanyi gembira, bulan sabit di awan, oh lupakan saja.